Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa azaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini Allah kembali mempertemukan kita di pekan kelima ini bersama-sama kita mempelajari tentang urusan agama kita. Dan sungguh keberadaan talibul ilmi, orang yang berusaha mencari ilmu agama, di zaman yang semakin dekat dengan hari kiamat adalah sangat-sangat jarang dan sangat-sangat langka. Oleh karena itu, bersyukurlah kita semuanya yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa meluangkan waktu kita, mengalahkan segala kepentingan pribadi kita demi memperbaiki agama kita. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini masih meneruskan dalam risalah Fiddima'i tabi'iyyati linisa, tentang darah-darah yang biasa keluar dari kaum wanita. Yang mudah-mudahan kita akan mengambil dua permasalahan, yakni permasalahan yang terkait dengan wanita haid, hukum-hukum wanita yang sedang haid. Maka halaman yang ke-15 dari buku yang ada. Qala al-khamisu, hukum yang kelima, al-muksu fil masjid, tinggal di masjid. Muncul pertanyaan, bolehkah seorang wanita dikala sedang haid untuk dia tinggal di masjid? Inilah yang akan dibahas dalam permasalahan yang kelima ini. Maka dalam permasalahan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian menyatakan boleh, sebahagian tidak membolehkan. Terus kita milih mana? Ya milih yang cocok, itu namanya bukan talibul ilmi. Ya. Karena sya'an di dalam beragama bukan cocok-cocokan sesuai dengan hawa nafsu. Namun sya'an kita di dalam beragama adalah mencari mana yang lebih kuat sisi pendalilan dan mana yang lebih dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap permasalahan. Naam. Maka dari itu seorang dituntut untuk semangat di dalam belajar. seorang dituntut untuk semangat mencari ilmu, dikarenakan dia beribadah kepada Allah tidaklah diperintahkan untuk mengikuti fulan dan alan, namun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam permasalahan ini, bolehkah seorang wanita tinggal di masjid tatkala dia sedang haid? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Maka khilaf yang ada yang masyhur kepada dua pendapat. Yang pertama, madhab yang membolehkannya. Dan mereka pun membawakan hujjah berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna walidatan kanat sauda'a lihayyin minal Arab takumu bil masjid. Nah, bahwasanya dahulu ada seorang walidah, nenek, wanita, bukan nenek, namun seorang wanita yang kulitnya hitam, berasal dari sebuah kampung di masjid, di tanah Arab, yang beliau menyatakan kana laha khiba'un fil masjid, bahwasanya beliau memiliki kamar khusus semacam tenda di dalam masjid. Beliau tinggal di situ selama beliau mengurusi masjid hingga akhirnya beliau wafat dalam keadaan Nabi tidak mengetahui radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan hadisnya sahih. Dari hadis ini kata mereka, yang namanya wanita memiliki kebiasaan tamu bulanan. Sementara dia tinggalnya di masjid, berarti menunjukkan wanita kalau sedang haid boleh tinggal di masjid. Ini mazhab pertama. Mazhab kedua, mazhab jumhur ulama. Mereka menyatakan haram bagi wanita tinggal di masjid. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam risalah ini. Dan dipilih oleh Lajnah Ad-Daimah dan yang lainnya. Mazhab jumhur ulama, mayoritas para ulama. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah adillah yang akan kita baca. Qala rahimahullah, maka beliau menyatakan, yuhramu alal haidhi, maka diharamkan atas wanita yang haid, antam kusafil masjidi, untuk tinggal di masjid. Hatta musallal id, sampai pun itu adalah musalla, tempat yang akan diselenggarakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Walaupun di tanah lapang. Kalau area itu nantinya akan dijadikan sebagai soft untuk melakukan sholat, maka wanita haid pun dilarang masuk ke wilayah tersebut. Yuhramu alaiha antam kusafih. Diharamkan atas wanita haid untuk menetap di situ. Ini pendapat jumhur ulama yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Apa dalil mereka? Li hadis Ummi Atiyah, berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, annaha sami'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Ummu Atiyah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhrujul awatiqu wa zawatil khudur wal khuyyab, maka dikala hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, hendaklah keluar al-awatiq, yakni para wanita, gadis-gadis yang baru mengalami haid. Naam. Wa zawatil khudur, gadis pingitan yang belum mengalami haid. Wal khuyyat, dan wanita-wanita dewasa yang sudah haid. Semuanya disuruh keluar menghadiri sholat id, menghadiri khutbah id, dan ikut bertakbir serta berdoa di hari tersebut. Namun, fihi ya'tazilu al-huyyat al-musalla. Namun di dalam hadis tersebut, Rasulullah memerintahkan agar wanita yang haid menjauh dari tempat sholat. Dari tempat sholat. Maknanya tadi, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat Id keluar ke tanah lapang. Tentunya di sana ada area yang di situ untuk shaf. Difahami ya? Wanita haid, gadis-gadis pingitan, ataupun juga gadis remaja yang baru mengalami haid, mereka disuruh keluar dari rumah menghadiri sholat Id, mengharapkan barokah di hari itu. Namun ketika sampai di tempat sholat, mereka dilarang mendekat ke tempat yang akan, area yang di situ dipakai untuk shaf, sholat berjamaah, sholat Id. Nah, maka dari sini menunjukkan bahwasannya wanita yang haid dilarang untuk menetap tinggal di mana? Di masjid. Kalaulah ternyata di musola tempat sholat saja dilarang untuk mereka tinggal di situ oleh Rasul, disuruh ya'tazil untuk menjauh, maka bagaimana pula kalau di masjid? Nah, ini barakallahu fikum. Ini yang dipilih oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Maka kira-kira dua pendapat ini mana yang lebih kuat? Ya, kalau saya lah kasihan sama istri saya, jadi nggak bisa ngaji. Ah, lebih baik milih yang boleh saja. Apa dalilnya? Dalilnya pendapat ulama hadis, riwayat Bukhari. Lah ini juga riwayat Bukhari Muslim. Ya. Nah, bagaimana yang seperti ini? Nah, barakallahu fikum. Inilah sya'an talibul ilmi. Jadi pembahasan berikutnya, apakah semua orang yang bisa membawakan dalil, kita katakan dia di atas kebenaran, di atas sunnah? Jawabannya ditinjau. Nah, para ulama rahimahumullah dalam kitab Usul Fiqih diterangkan, kalau didapatkan dua dalil yang sama-sama sahih dan kelihatannya bertentangan, padahal tidak ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, maka mereka menempuh empat tahapan, dan ini antum pegang sebagai ilmu dan prinsip di dalam perjalanan antum memahami agama ini. Kalau mendapatkan, wah itu di sana juga ada, punya dalil kok Quran Sunnah, punya dalil kok Quran Sunnah, berarti benar. Lah inilah yang berbahaya. Nah, karena kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab Kashfu Syubuhat, innama akhafu alal muwahhidil ladhi yasluku at-tariqa, hanyalah yang aku khawatirkan bagi mereka orang-orang ahlu tauhid, mengikuti sunnah Rasul, yang mereka ingin menempuh perjalanan tauhid ini menuju Allah, mengikuti sunnah ini, walaysa ma'ahu silah, dia tidak memiliki senjata berupa ilmu agama dan kesabaran, padahal dia akan menghadapi musuh-musuh dari kalangan ahlu syubuhat, orang-orang yang membawa syubuhat, yang sifat mereka lahum kutubun wahujajun, mereka memiliki kitab-kitab, memiliki hujah-hujah. Lah inilah di belakang kita atau di hadapan kita, ahlu sunnah wal jamaah, di sana ada musuh-musuh dari kalangan hizbiyun, dari kalangan al-mukhalifun li sunnah, dari kalangan ahlu syubuhat, yang kadangkala mereka bisa memaparkan adillah kepada kita. Nah, kadangkala dalilnya dari Al-Quran dan sunnah, kadangkala dalilnya dengan pemahaman. Nah, kadangkala dengan sebagainya. Maka bagaimana di sini sekarang? Ketika ada dua pendapat yang masing-masing membawakan dalil, yang dalil tersebut adalah dikeluarkan oleh kitab-kitab yang sahih, maka kata para ulama usul, ketika ta'arud seperti ini, yang pertama harus kita tanamkan adalah tidak ada pertentangan antara ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya, ataupun ayat Al-Quran dengan sunnah yang sahihah. Ini tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi ataupun kontroversi antara Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Ini yang pertama harus ditanamkan. Kalau ternyata ada kelihatannya, maka ditempuh oleh para ulama 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah thariqatul jam'. Kalau bisa digabungkan sehingga bisa menyimpulkan satu hukum menggabungkan antara ini dan itu, maka itulah yang dilakukan. Nah, sebagai misal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melarang manusia dari berziarah kubur. Dilarang oleh Rasul. Kemudian beliau memerintahkan ziarah kubur. Maka bagaimana? Kita amalkan pelarangan atau berziarah? Jawabannya di situ adalah dahulu ziarah kubur dilarang karena manusia baru terlepas dari perbuatan syirik yang kebiasaan mereka memuja, meminta ataupun menyembah kepada penghuni kubur. Setelah mereka kuat akidahnya diizinkan oleh Rasul karena untuk mengingat kematian. Sehingga ziarah kubur akan dilarang kalau bisa mengantarkan kepada pemujaan, permintaan kepada para penghuni kubur. Dan akan menjadi sunnah yang disyariatkan ketika bisa menjadikan orang tersebut teringat akan kematian. Tidak bertentangan. Nah, kalau tidak mungkin untuk dijamak, digabungkan, maka menempuh maslak yang kedua. Yakni, bismillah. Dengan cara nasikh wal mansukh, melihat dua nas tersebut, mana yang lebih dahulu dan mana yang kemudian. Maka jadilah hukum yang terdahulu dihapus dengan apa yang datang terakhiran. Nah, ini kalau ada. Seperti misalnya, larangan tentang makan daging yang disentuh dengan api, dimasak dengan api, sate, seterusnya. Nah, semacam itu. Maka dilarang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma masatin nar. Rasulullah melarang daging yang dia itu pengolahannya dengan cara disentuh dengan api. Nah, kena api, dilarang. Maka kemudian dihapus dengan hadis Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, hingga akhirnya dihalalkan lagi. Pernah dilarang dan kemudian dihalalkan. Nah, ini tadi. Yang ketiga, namun yang seperti ini mengharuskan kita mengetahui sejarah. Mengetahui sejarah. Kalau tidak mungkin, tidak diketahui sejarahnya, dan tidak ada pelarangan dan penghapusan dari Rasul, maka di sini menempuh maslak tarjih. Menempuh yang ketiga adalah dengan cara ditarjih, dikuatkan salah satunya. Lah, ini yang paling luas dan pendukungnya banyak. Pendukungnya apa? Banyak. Ditarjih, ditinjau dari sisi yang pertama adalah dari sisi yang mengeluarkan. Misalnya dalam hadis, ini dikeluarkan dari sekian jalan, ini dikeluarkan dari satu jalan, yang tentunya yang banyak lebih kuat daripada yang sedikit. Secara keumuman global, ini belum tentu, namun kadangkala demikian. Kadangkala ini dikeluarkan dalam Bukhari Muslim, ini selain Bukhari Muslim. Ini sisi-sisi yang luas di sini. Atau yang kedua dari sisi pemahaman yang lurus. Pemahaman yang lurus. Sehingga kita menguatkan salah satunya dengan sebab pemahaman ini lebih dekat dan lebih kuat daripada pemahaman yang lainnya. Nah, maka kita ambil. Berarti dengan demikian harus kita mengikat diri kita kembali kepada pemahaman para ulama. Nah, kepada pemahaman para ulama. Barakallahu fikum. Dan sisi-sisi tarjih yang lainnya adalah dari sisi derajat dalil yang dipakai. Yang satu sahih, yang satu dhaif. Yang satu sahih, yang satu hasan. Maka dipilihlah pendapatnya apa hadis yang sahih daripada yang hasan ataupun yang dhaif. Artinya maslak yang ketiga ini adalah luas pendukung-pendukungnya. Kalau yang ketiga ini tidak bisa ditempuh, maka mereka para ulama tawakuf, terdiam. Ya ada mazhab ini, berpendapat seperti ini, berpendapat seperti ini. Kata Syekh Utsaimin, aku sendiri kadangkala terdiam, cuma menukilkan ada dua pendapat ini dan itu. Mana yang rajih? Diam beli. Artinya karena tidak melihat di sini ada sisi-sisi yang satu lebih kuat daripada yang lain. Lah inilah mazhabnya para ulama di dalam menyikapi segala bentuk perselisihan. Nah, barakallahu fikum. Kewajiban kita, orang yang awam seperti kita adalah bertanya kepada ahlul ilmi yang mausuk, yang kita sikoh dengannya. Sikoh karena agamanya, sikoh karena keistiqomahannya, sikoh karena kelurusan dia di dalam mengikuti sunnah. Maka ini kewajiban kita. Nah, karena Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Nah, bukan berarti tadi kita pakai sendiri. Wah, saya enggak kuat lah, mana yang kuat, mana yang lemah. Sudahlah, saya tawakuf saja. Pokoknya semuanya benar. Nah, ini bukan talibul ilmi lagi. Talibul ilmi bertanya kepada ahlul ilmi. Barakallahu fikum. Maka di sini, pendapat yang kuat, wallahu a'lamu bissawab, lebih dekat tentang apa yang dipilih oleh beliau, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan Lajnah Ad-Daimah dan yang lainnya. Tentang pengharaman wanita yang sedang haid untuk tinggal di masjid. Dinyatakan oleh Lajnah Ad-Daimah. Lajnah Ad-Daimah ditanya tentang keberadaan wanita yang sedang haid, bolehkah dia tinggal di masjid? Maka dijawab, la yajuzu lil haidi dukhulul masjid illa mururan idah tajat ila dzalika. Bahwasanya wanita haid tidak boleh masuk ke dalam masjid kecuali sekedar lewat kalau memang dibutuhkan. Kalau memang dibutuhkan. Sebagaimana hukumnya orang yang terkena janabah. Sebagai Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiris sabil hatta taghtasilu. Nah, membawakan dalil, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekat ke sholat, yakni masuk ke masjid, atau melakukan sholat dalam keadaan antum masih mabuk, sehingga engkau bisa mengetahui, tersadarkan akalmu kembali, mengetahui apa yang kau ucapkan, dan jangan pula dalam keadaan engkau sedang junub, kecuali sekedar lewat saja. Nah, sehingga kalian mandi. Nah, di sini hukum haid dibawakan oleh Lajnah Ad-Daimah seperti orang yang junub dilarang masuk ke dalam masjid. Nah, ini barakallahu fikum. Adapun kata beliau, ditanya lagi, kalau begitu bagaimana kalau ternyata ada penyelenggaraan taklim di masjid, wanita kepengin mendengarkan dan sebagainya. Maka jawabannya, di sini tetap tidak boleh bagi mereka masuk ke dalam masjid. Adapun kalau menginginkan, maka hendaknya mencari tempat yang itu bukanlah tempat sholat, namun dekat dengan masjid yang memungkinkan. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada penyelenggara daurah, penyelenggara muhadharah dari panitia bimbel ataupun yang lainnya dari majelis-majelis kita menghimbau kaum wanita untuk tidak disediakan tempat di Ma'had al-Mansurah. Ini untuk mereka di sana. Dan itu terbuka luas sehingga mereka bisa mendengarkan baik yang haid ataupun yang tidak sedang haid. Nah, walhamdulillah, masykur, demikian. Nah, kita ucapkan jazakumullah khairan, jazakumullah khairan ikhwanana ini yang telah berupaya untuk bisa menyelenggarakan kajian-kajian Islamiyah sehingga betul-betul menjadi sarana bagi muslimin untuk bisa mengkaji agama mereka. Nah, barakallahu fikum. Terus bagaimana dengan dalil yang menyatakan atau difahami yang pertama tadi, adanya riwayat Bukhari bahwasanya adanya seorang wanita sauda yang tinggal di masjid, bukankah dia berarti kalau terkena haid di situ menunjukkan dia boleh? Maka dijawab dari beberapa sisi. Naam. Dari beberapa sisi. Awalan naqul, pertama kita menyatakan innahu la yastaqimu al-istidlal bil bara'atil asliyah. Naam, alasannya kan wanita itu kan kadang haid, ya. Berarti asalnya kan boleh kalau begitu. Naam. Kalau dilarang pasti Nabi sudah melarangnya. Naam. Sementara dalam hadis tadi cuma disebutkan wanita yang memiliki tenda kemah di dalam masjid. Itu yang pertama, maka dijawab annahu yahtamilu anha kanat tuqimu fil masjid wa waqtu haidatiha takhruju minal masjid. Hakadha muhtamal. Di situ Rasul tidak menyebutkan atau Aisyah tidak menyebutkan di sana Rasul tidak melarang dia. Nah, sehingga sangat memungkinkan bahwasanya keberadaan wanita tadi tinggalnya di masjid dalam keadaan suci. Adapun ketika haid dia keluar. Ini memungkinkan. Kenapa? Karena Rasul dalam hadis yang lain melarang dengan ucapan beliau. Ini sisi yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Ini kenapa demikian? Dikarenakan sahabiyah tadi tentunya memungkinkan bagi dia, sangat-sangat memungkinkan qad yaitu telah mengetahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi melarang wanita untuk menghadiri salat Id di tempat salatnya, artinya untuk masuk ke dalam tempat salat Id. Demikian. Lah ini yang pertama. Sisi yang kedua, bahwasannya taruhlah kita mengalah, ya Nabi tidak melarang. Namun di sini, bahwasannya kita mengalah kepada pendapat antum yang mengatakan dia haid dan sebagainya. Namun di sini, ini hanyalah persetujuan Nabi, takrir. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Qauliyah ucapan Nabi. Fi'liyah perbuatan Nabi. Takririyah persetujuan Nabi. Dalam hal ini terkait dengan larangan dan perintah, maka qauliyah lebih didahulukan. Sebab kadangkala perbuatan Nabi sifatnya sebagainya khususiyah. Khusus bagi Nabi. Atau dalam keadaan yang khusus. Takririyah juga demikian. Naam. Adapun ucapan Nabi sifatnya menekankan kepada seluruh takririyah kadangkala hanya ditakrirkan kepada ainiyah, kepada orang tertentu. Kepada orang tertentu. Seperti ketika adanya seorang sahabat yang dia karena tidak tahunya dia itu menyembelih sebelum korban. Berkorban sebelum hari raya, sebelum salat Id. Karena kepengin yang pertama dimakanlah daging sembelihan dia. Maka Rasulullah itu sembelihan biasa. Waduh, sudah enggak bisa mendapatkan sifat kambing untuk korban dengan yang memenuhi syarat. Namun dia punya jadak yang lebih bagus. Boleh enggak Rasul? Boleh. Ini takririyah. Nah, Rasul menyatakan boleh khusus bagi dia. Nah, sehingga di sini, nah barakallahu fikum, dalil yang menyatakan keharaman lebih kuat. Dan dari sisi-sisi yang lainnya. Nah, sehingga di sini barakallahu fikum, kita taslim menerima pendapat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam risalah ini, bahwasannya diharamkan bagi wanita haid untuk tinggal di masjid. Sama saja tinggalnya apakah untuk istifadah dari durus-durus pelajaran ilmiah, mendengarkan khutbah, ataupun memang tinggal di situ untuk iktikaf. Maka itu tidak boleh. Nah. Kemudian berikutnya. Permasalahan berikutnya. Permasalahan yang keenam. terkait dengan hukum wanita haid, yaitu permasalahan al-jima, as-sadisul jima, yakni mendatangi wanita yang sedang haid, berhubungan badan. Boleh enggak ya, istrinya cuma satu, sedang haid, sementara punya keinginan. Boleh enggak yang seperti ini? Boleh enggak yang seperti inilah pertanyaan. Kadang kala yang menjadi masyakil, nah, rumah tangga dan sebagainya, permasalahan yang seperti ini. Nah, lamakah di sini dijawab harus diketahui bahwasanya fayuhramu ala zaujiha an yujami'aha, diharamkan atas suaminya untuk melakukan hubungan badan dengan istri yang sedang haid. Ini suami dilarang mendatangi istri yang sedang haid. Wayuhramu 'alaiha tamkinuhu min dalika, dan diharamkan pula atas istri untuk membuka kesempatan ataupun menguasakan dirinya untuk dijima'i oleh suaminya. Nah, artinya dia ridho, dia senang dalam keadaan dia sedang haid. Maka ini kedua-duanya haram. Nah, maka di dalam permasalahan ini ada beberapa permasalahan yang harus diketahui. Hukum asal adalah dilarang atau diharamkan wanita yang sedang haid untuk didatangi, melakukan hubungan badan. Suaminya diharamkan. Dan demikian pula haram bagi istri untuk memberikan kesempatan kepada suami bisa melakukan hubungan badan pada istrinya. Nah, ini demikian untuk dengan istilah jima, demikian tidak boleh. Apakah dia yang merayu atau ketika sang suami mengajak dia mau. Nah, berbeda halnya kalau nanti dipaksa, nanti ada pembahasan. Nah, ini hukum asal. Nah, maka marilah kita melihat penjelasan beliau. Mana dalil yang menerangkan adalah surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang al-mahid, wanita yang sedang haid atau di waktu haid. Qul huwa adza, maka katakanlah mahid, tempat haid atau waktu wanita terkena haid itu adalah adza, kotoran dan najis. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah kaum wanita fil mahid. Naam. Wala taqrabuhunna hatta yathhurn. Janganlah engkau datangi mereka sehingga mereka bersuci. Sehingga mereka bersuci. Ayat ini menunjukkan pemulihan Islam terhadap kaum wanita. Dahulu orang-orang Yahud, dikala istri-istri mereka sedang haid, maka mereka dikeluarkan dari rumah-rumah. Tidak mau hidup bersama, tinggal bersama, makan bersama, tidur bersama, tidak mau. Dengan datangnya Islam, Allah memuliakan kaum wanita. Sehingga dari sini, sungguh ketahuilah wahai An-Nisa, kaum wanita, bahwasanya Islam ini mengangkat derajat kalian semua, bukan menginjak-injak dan mengurangi harkat dan martabat kaum wanita. Tidak ada di sana satu aturan yang mengangkat derajat wanita kecuali aturan Islam. Kapan kita akan mengetahuinya? Kalau kita melihat syariat-syariat sebelum Islam. Jadi janganlah terprovokasi, terbawa dengan ajakan-ajakan gharbiyah yang intinya ingin merusak Islam dengan melalui kaum wanita, mengeluarkan mereka dari aturan syariat dengan hembusan emansipasi wanita, dengan hembusan hak asasi kaum wanita, dengan hembusan penyetaraan hak kaum laki-laki dan wanita. Maka ini semua bukanlah suatu keadilan. Nah, lihatlah ayat ini. Di dalam ayat ini Allah menerangkan, mereka bertanya tentang wanita yang haid, maka jawablah, katakan kepada mereka, wanita yang haid itu tempat haidnya adalah najis. Maka jauhi wanita fil mahid, Apa itu mahid? Fal muradu bil mahid zamanul haid wa makanuhu. Yaitu yang dimaui dengan mahid, maka jauhilah wanita pada mahidnya, yaitu waktu ketika haid dan juga tempat keluarnya haid. Apa itu? Wahwal farj, yaitu farjinya. Ini yang suruh dijauhi. Bukan diri wanita tersebut, sebagaimana orang-orang Yahud justru dikeluarkan dan tidak mau makan, tinggal serta tidur bersama istri-istrinya yang sedang haid. Ini keberadaan wanita sebelum datangnya Islam. Jadi yang harus dijauhi adalah tempat haidnya. Nah, maknanya tidak boleh dijima'i, tidak boleh didatangi. Nah, dari mana difahami? Dari penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sunnah merupakan mufassirah lil Quran, penafsiran bagi Al Quran. Liqali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah oleh kalian kepada istri kalian ketika dia sedang haid kecuali nikah. Nikah di dalam nas Al-Quran ataupun sunnah datang dengan beberapa makna. Di antara maknanya adalah al-jima' dan ini mayoritasnya. Nah, nikah kadang bermakna akad, akad nikah kadangkala bermakna jima'. Nah, maka lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah, yakni al-jima', rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Sehingga di sini menunjukkan wanita yang sedang haid dilarang untuk didatangi. Wali annal muslimina ajma'u ala tahrimi wud'il haid fi farjiha. Sisi yang lainnya dikarenakan kaum muslimin telah sepakat atas diharamkannya wud'il haid, berhubungan dengan kaum wanita, dengan para istri ketika haid, fi farjiha, pada farjinya. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, an yakduma ala hadal amril munkar, untuk melakukan perbuatan yang munkar ini, yakni apa? Mendatangi istri, berhubungan badan dengan istri pada farjinya ketika dia sedang haid. Alladhi dalla alal man'i minhu, yang mana telah dilarang dengan dalil yang melarang hal tersebut, kitabullah ta'ala, kitab Allah, ayat tadi. Nah, surat Al-Baqarah 222. Wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sunnah rasul yang mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Nah, dan juga ijma'ul muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Sehingga dalilnya kuat, otentik, dan juga artinya akurat demikian. Tiga sumber daripada sumber-sumber hukum bersatu. Quran, sunnah, dan ijma. Nah, menunjukkan keharaman pelarangan hal tersebut. Maka ini dilarang. Terus solusinya bagaimana? Nah, dan demikian pula atau di sini. Karena ijma kalau dia langgar, fayakunu mimman syaqallaha wa rasulahu wattaba'a ghairu sabilil mu'minin. Sehingga kalau ada seorang yang menyatakan dirinya beriman kok sampai melakukannya, maka jadilah dia termasuk mimman syaqallah, termasuk orang yang menentang Allah, menentang Rasulnya, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Maknanya sesat. Maknanya sesat. Berkata Al-Imam An-Nawawi dalam syarh Al-Majmu' syarh Muhadzab, jilid kedua halaman 374. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i, man fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan hal tersebut, hal apa? Mendatangi istri ketika haid pada farjinya. Faqad ata kabirah, maka dia telah melakukan dosa besar. Qala ashabuna wa ghairuhum, ini adalah pendapat mazhab kami, mazhab Syafi'i dan yang lainnya. Berkata mazhab Syafi'i, orang-orang dari kalangan mazhab Syafi'i dan yang lainnya, Man istahalla wud'al haidhi hukima bi kufrihi. Nauzubillah. Barang siapa yang menghalalkan untuk melakukan hubungan dengan wanita haid pada farjinya, maka dihukumi dengan kekafiran. Dihukumi dengan kekafiran. Lihatlah ketegasan para ulama. Intaha kalamun Nawawi. Selesai dari ucapan Imam Nawawi. Maka ini hukum bagi wanita yang haid. Dilarang untuk. Berarti solusinya bagaimana, bapak-bapak? Cari istri lagi atau gimana? Ya, ibunya protes nanti di sana. Ibunya protes ini Ustadz Haris malah manas-manasi gitu ya. Barakallahu fiik, ya. Saya enggak manas-manasi ya. Ini barakallahu fiik, ya. Pok nanti dibalik situ dulu coba. Nah. Nauzubillah ya, kalau kita enggak sabar dan seterusnya. Barakallahu fiikum. Jadi inilah aturan syariat. Terus bagaimana? Lah inilah yang kadang jadi polemik dalam keluarga. Sudah bapaknya kadangkala merantau, pulang merah terus. Waduh, buyang sudah. Datang pergi merah terus. Nah, ini ada dulu kisah seperti itu hingga akhirnya ya sudah. Naudzubillah. Lah ini kadangkala ini bagaimana? Nah, ini. Sehingga betapa bahagianya suami istri yang bisa bertemu setiap harinya, ya. Jadi barakallahu fikum, bersyukur. Ya, walaupun mungkin hidupnya pas-pasan, ya. Kalah dari sisi ekonomi dengan orang-orang yang bisa mencari ke sana kemari, namun walhamdulillah kenikmatan bisa dirasakan. Naam. Maka di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, aturan syariat, ya aturan syariat, boleh dilanggar jangan. Terus bagaimana solusinya? Solusinya dibawakan oleh para ulama berikutnya. Nah ini. Yang dilarang sekali lagi adalah melakukan hubungan badan dengan para istri yang sedang haid di tempat haidnya, pada farjinya. Maka kata Syekh, waqad ubiha lahu walillahil hamdu. Lah inilah solusi bagi para bapak sekarang, ya. Jadi tidak harus cari yang kedua, ya. Waqad ubiha lahu, dan sungguh telah dibolehkan bagi para suami. Walillahil hamdu, maka segala puji hanyalah milik Allah. Ma yaksuru bihi syahwatahu, apa-apa yang bisa menjadikan terobati syahwatnya. Al-jima, namun tidak dalam bentuk melakukannya dengan, ini mohon maaf ya, namun ini karena kitab ulama kita baca. Nah, dan saya tidak bisa mengartikan kecuali harus seperti ini. Nah, yaitu fakhidaiha, diantara kedua pahanya. Demikian. Ini demikian. Nah, ya karena ilmu ya harus disampaikan. Nah, dan ini solusi tadi ya. Diantaranya demikian. Jangan berpikir yang enggak-enggak ya. Demikian. Artinya demikian. Ini kata Syekh, solusinya demikian. Kalau memang mubasyarah, mubasyarah dunal farji. Yaitu kafakhidaiha, seperti pada kedua pahanya. Di antara kedua pahanya dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Maka ini yang solusinya. Boleh untuk melakukan hubungan dengan cara hubungan badan tadi, namun wud'unya bukan pada farjinya. Adapun wud'u fil farji haram, adapun melakukannya pada farjinya adalah haram. Demikian. Barakallahu fikum. Maka di sini di antaranya itu kata Syekh. Kemudian barakallahu fikum. Mengenai mungkin ada muncul pertanyaan, bagaimana kalau masul qadid dalam bahasa Arabnya? Masul qadid yakni melalui, mohon maaf ya, kita bacakan ya. Melalui mulutnya boleh enggak? Maka di sini seyogianya tidak dilakukan. Para ulama menerangkan di antara ilahnya karena mbok barangkali yang keluar najisnya dahulu. Najisnya dahulu. Nah, maka ini tidak seyogianya. Nah, tidak seyogianya dilakukan. Dan ini lebih selamat pendapat ini. Nah, pendapat ini lebih selamat. Nah, Terus bagaimana yang kedua, kalau didubur haram? Didubur haram hukumnya. Nah, kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknati orang yang mendatangi istrinya min duburiha, dari duburnya. Nah, sehingga haram demikian. Maka tadi kata Syekh, yang selamat ya diantara kedua pahanya. Nah, ini demikian. Nah, namun kata beliau, lakinal aula. Nah, namun yang paling utama, alla yubashiro fima baina surati warukbah illa mi wara'il ha'il. Namun yang paling utama dan selamat adalah supaya dia tidak melakukan hubungan tadi antara surah dengan rukbah, menghindari antara bagian pusar dengan lututnya. Naam. Illa mi wara'i ha'ilin. Di satu sisi beliau tadi menggambarkan solusi kayak tadi, namun tidak melakukan yang tadi kecuali di balik adanya penghalang. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, liqali Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dahulu nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'muruni, memerintahkan aku, fa'ataziru, maka aku pun mengenakan kain. Nah, mengenakan fayubashiruni, dan beliau yubashir, ini hubungan badan. Nah, maka beliau pun melakukan hubungan badan denganku, wa ana haid, dalam keadaan aku sedang haid. Nah, di sini hadis muttafaqun alaih, menunjukkan bolehnya bagi sang suami untuk bertamattu, nah, bersenang-senang dengan istrinya dikala dia dengan haid, apa saja selain mendatangi, menghubunginya lewat farjinya. Nah, karena Allah Ta'ala berfirman, fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauhi kaum wanita pada mahidnya, yakni tempat keluarnya haid. Ini yang harus dijauhi. Nah, adapun solusi yang tadi diberikan oleh Syekh, nah, barakallahu fikum, ada di sana, yakni antara kedua pahanya. Namun dianjurkan untuk dengan fa'tazilu, yakni dengan menggunakan kain, adanya penghalang. Karena dikhawatirkan hikmahnya, kata beliau, hikmahnya yang demikian karena agar supaya sang suami tidak tergoda sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sehingga tadi tetap dihalangi dengan adanya penghalang, dengan kain dan sebagainya. Insyaallah dipahami ya. Supaya tidak meluas ke sana-sana, kita cukupkan insyaallah sudah paham. Nah, demikian ya. Lah ini barakallahu fikum. Lah sekarang permasalahan. Kalau sampai terjadi, maka bagaimana? Ternyata sampai terjadi, ada hukuman kafaroh atau tidak? Ada hukuman kafaroh atau tidak? Kalau sampai terjadi, maka di sini, kalau sampai terjadi seorang suami mendatangi istrinya pada farjinya dalam keadaan dia haid, maka di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah ada padanya denda atau tidak? Maka sebelum berbicara tentang apa dendanya, di sini diterangkan oleh Syekh, disepakati bahwasanya la tajibul kafarah illa bisalasati syurut. Tidak diwajibkan dikenakan denda kafarah kecuali dengan terpenuhi tiga syarat. Kecuali dipenuhi dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, an yakuna aliman, dia adalah orang yang tahu. Orang yang tahu kalau suaminya, berarti tahu. Nah, kalau dia sudah mengetahui, oh ini adalah dilarang, haram hukumnya. Berbeda kalau belum tahu, karena tidak pernah ngaji, karena tidak pernah mendengar pelajaran. Nah, tidak ada yang menyampaikan, akhirnya buta. Nah, taunya boleh seperti itu. Nah, cuma jijik saja, mungkin demikian. Maka ini tidak terkena kafarah. Nah, yang kedua, ayyakuna dzakiran, orang tersebut ingat, keluar daripadanya lupa. Sehingga disarankan dengan adanya ittizar, penghalang tadi, mbok sudah di tengah perjalanan lupa. Nah, lah ini tadi. Yang ketiga, an yakuna mukhtaron, memang orang tersebut melakukan dengan pilihan dia, bukan orang yang dipaksa. Nah, kadang terpaksa banyak ya. Contohnya, misalnya istri dipaksa oleh suaminya dan dia tidak mempunyai keinginan sama sekali dan tidak memberikan kesempatan kepada suaminya, namun dipaksa terus-terus yang hingga akhirnya dia tidak berdaya. Nah, maka tidak terkena kafarah. Tidak terkena kafarah. Yang terkena ketika itu suaminya saja. Kalau yang berpendapat adanya kafarah. Nah, yang berpendapat adanya kafarah. Fa in kana jahilan ditahrimi awil haid aw nasiyan aw ukrihatil mar'ah, maka di sini. Maka dari itu tiga syarat tadi dipahami ya. Yang pertama, aliman, tahu. Tahu hukumnya atau tahu wanita itu sedang haid. Nah, sedang haid kok tetap melakukan, maka ini diharamkan. Nah, terkena kafarah. Kalau ternyata dia ingat, kalau lupa berarti tidak. Kalau dia mukhtar, memang pilihan dia, berarti kalau dia dipaksa tidak. Maka sekarang hal-hal yang dimaafkan. In kana jahilan litahrim, kalau orang tersebut bodoh, tidak mengetahui hukum pengharamannya, maka tidak terkena kafarah. Atau jahilan lil haid, orang tersebut tidak tahu ternyata istrinya sedang haid. Dia tahu hukum namun tidak tahu kalau istrinya sedang haid. Nah, enggak tahu, mungkin tadi baru pulang, ternyata sudah di masa-masa akhir haidnya, atau dia belum mandi langsung tidak sabar. Ya. Maka ini tadi tidak terkena kafarah. Ataupun juga nasian, atau dia lupa, karena tadi harus ingat. Au ukrihatil mar'ah, atau wanita tersebut dipaksa. Maka ini semua tidak terkena kafarah dan tidak ada dosa. Au hasolal haitu fi asna'il jima, yaitu melakukan hubungan, tiba-tiba di tengah hubungan tadi keluar darah haid. Maka yang seperti ini kata Syekh, fala kafarota wala isma, tidak ada kafaroh, tidak ada dosa atas wanita tersebut ataupun suami tadi. Nah, barakallahu fikum. Ini yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah. Sehingga di sini hendaknya kita kaum muslimin selalu berhati-hati. Nah, berhati-hati dan untuk selalu ta'awun alal birri wa taqwa. Berarti kewajiban belajar tidaklah dicukupkan kepada suami saja. Nanti istri menunggu diajari suami atau sebaliknya. Walaupun ini permasalahannya permasalahan kaum wanita, ternyata penting diketahui oleh kaum laki-laki. Nah, karena yang namanya hukum syariat adalah umum. Nah, bukan berarti kita mempelajari hal yang kita butuhkan untuk diri kita sendiri. Namun dengan bodohnya kita akan ilmu syariat, kita khawatir terjatuh kepada dosa. Nah sekarang bagaimana? Apakah kalau terjadi seperti itu ada kafarah atau tidak? Setelah kita mengetahui syarat dikenakannya kafarah, ternyata di sana para ulama berselisih. Mazhab Hanabilah dan Imam Ahmad berpendapat adanya kafarah. Adanya kafarah, yakni orang yang melakukannya dikenakan untuk membayar kafarah, yakni dinar au nisfuhu, yaitu satu dinar atau setengah dinar. Ini kafarahnya. 6. Setengah dinar atau satu dinar, satu mata uang emas. Terjadi perselisihan berapa nilai sekarang. 6. Yang jelas kafarah. Mazhab yang lainnya menyatakan tidak terkena kafarah. 6. Kenapa terjadi perselisihan seperti ini? Karena disebabkan karena sisi pandang penilaian derajat hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullah, yang mana di sana ada datang hadis dikeluarkan Ashabus Sunan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya ha'id. Nabi bersabda pada seorang sahabat yang mendatangi istrinya dalam keadaan istrinya haid. Maka Rasul mengatakan, ya tasaddaqu bidinarin au binisfi dinar. Hendaknya dia bersedekah satu dinar atau setengah dinar sebagai bentuk pelebur kesalahan. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad jilid yang pertama halaman 230 dan 237. Demikian Abu Dawud mengeluarkan dalam kitab Ut-Taharah bab ityanul fi ityanil haid, bab mendatangi istri yang sedang haid. Nomor hadis 264. Dan Imam An-Nasa'i mengeluarkan dalam kitab Ut-Taharah bab ma yajibu ala man ata halilatahu fi hali haidatiha ba'da ilmihi binahyillahi azza wa jalla an wud'iha. Bab yang menerangkan apa yang wajib atas laki-laki yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid setelah dia mengilmui larangan Allah dari larangan untuk berhubungan badan dengan istrinya dalam keadaan haid. Nomor hadis 288. Demikian pula Al-Imam At-Tirmidzi mengeluarkan dalam bab Maja'a fil kafara fi ityanil haid. Bab yang menerangkan mengenai kafaroh bagi orang yang mendatangi wanita haid. Nomor hadis 136. Dan Imam Ibnu Majah mengeluarkan pula dalam kitab Ut-Taharah bab fi kafarati man ata haidon, yakni kafaroh bagi orang yang mendatangi istrinya yang sedang haid. Nomor hadis 640. Hadis yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan ini diperselisihkan oleh para ulama. Qala al-Imamu Ahmad ma ahsanahu min hadis. 6. Imam Ahmad rahimahullah ini menghasankan hadis ini. 6. Dan Imam Abu Dawud mengeluarkan ini juga mengatakan hadhihi hiya riwayatus sahihah. Riwayat ini adalah riwayat yang sahihah. Namun hadis ini sebagian ulama mendhaifkannya, seperti Al-Imam Al-Baihaqi dan diringi pula oleh Al-Imam An-Nawawi. Alasannya kenapa? Bisa babil ittirabi fi sanadihi, karena dalam sanadnya ada ittirab, kekoncangan. Ini meriwayatkan dari ini dari ini, kalau nanti belajar ilmu hadis, mustalah hadis demikian. Sehingga tidak ada kekokohan di dalam sanad. 6. Ini dan demikian pula Ibnul Qattan, Ibnu Turkumani, Ibnu Hajar dan yang lainnya, mereka menyatakan bahwasannya anna ba'dha riwayatihi salimatun minal ittirab wal hadisus sahih. Maka kala mereka ini Ibnu Qattan dan yang lainnya mensahihkan hadis ini. Dan Ibnu Taimiyah serta yang lainnya, Ibnu Qayyim Al-Khattabi, semuanya mensahihkan hadis ini. Al-muhim hadis ini diperselisihkan. Maka dari hadis ini, dari sebab perselisihan ini, para ulama terjadi dua pendapat. Yakni dikenakan kafaroh, dan yang lainnya menyatakan tidak terkena kafaroh. Dan itu merupakan mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i berpendapat tidak ada kafaroh. Oleh karena itu, nah, mereka tidak menuruti ini dengan sebab apa? Dengan sebab tidak mensahihkan hadis tersebut. Sebagaimana tadi Al-Imam An-Nawawi mendhaifkan hadis ini. Al-Imam Al-Baihaqi yang keduanya dari mazhab Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i, keduanya mendhaifkan, maka ini tidak mendatangkan kafarah. Namun kira-kira mana yang lebih dekat? Wallahu taala alamu bisawab. Hadis ini diteliti oleh para ulama hingga akhirnya dikumpulkan jalan-jalannya sebagaimana dinyatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, wal haditsu sahih, hadisnya itu sahih. Kenapa? Li'anna rijalahu kullahum thiqatun, karena rijalnya seluruhnya thiqah. Naam. Wa idza shaha fala tadurru infiradu Ahmad biqalbihi. Maka kalau ternyata hadisnya sahih, maka tidak berbahaya walaupun yang berpendapat dalam mazhab yang empat hanyalah Imam Ahmad. Naam. Tidak berbahaya karena yang kita jadikan sebagai dasar pijakan beramal adalah hadis, bukan pendapat mazhab. Naam. bukan pendapat madhab. Maka fasohih, maka yang sohih, annaha wajibatun. Nam, bahwasanya wajib bagi orang yang melakukannya dikenakan kafaroh. Kafarohnya berapa? Yajibu alaih dinar au nisfu dinar. Yaitu satu dinar atau setengah dinar. Wa dinar umlatun minat zahab. Dan dinar adalah nilai tukar mata uang dari emas. Wa zinatu dinar il islami miskalu, miskalun minat zahab. Dan nilai satu dinar secara Islam adalah miskal daripada zahab. Wal miskal arba'atu gharamat warubu. Dan yang namanya miskal, timbangan yang diakui adalah 4 gram, 4 seperempat gram, 4,25 gram. Wal jinniyah su'udiyah miskalani illa qalilan. Nah, ini di sana ada jinniyah su'udiyah, ini mata uang juga. Nah, sehingga di sana nisful jinni su'udi yakfi. Nah, tinggallah bertanya kepada di pasar ditimbang berapa? Setengah jinni daripada su'udi. Nah, di sini beliau mencontohkan idza kana al jinniyah su'udiyah yusawi 100 rial. Kalau jinniyah su'udiyah nilainya 100 rial, fal wajib khamsuna au khamsa wa 20 wa 20 rialan takriban. Berarti kafarohnya adalah sekitar 50 atau 25 rial Saudi. Nah, sekarang demikian. Kafarohnya sekitar 50 atau 25 rial Saudi dia berikan kepada fukara. Berarti sekarang berapa kira-kira? Abu Bed berapa real kira-kira sekarang? 3.500. Berarti kalau 50 tinggal dikalikan. Berarti ya sekitar 100 berapa? 75.000. 175.000 atau separohnya. Nah, itu atau separohnya 175.000. Berapa? 80. 80 sekian lah ya, 87.500. Ini diberikan kepada fakir miskin. Ini kafarohnya. Ya. Jangan berpikir murah ya. Jangan berpikir murah namun berpikir ini pelanggaran. Nah, jangan berpikir murahnya namun ini pelanggaran. Jadi sekali lagi yang dilarang pada wanita haid dalam bab ini sekarang dua permasalahan kita ambil. Yang pertama al-muks, yaitu yang kelima tinggal menetap di masjid. Yang kedua adalah berhubungan badan pada farjinya. Berhubungan badan pada farjinya. Tadi solusi-solusi yang diberikan para ulama dan beberapa pertanyaan yang diajukan telah dijawab tadi. Bahwasanya seandainya bagaimana tadi yang aman kata Syekh tadi adalah misal baina fakhidaiha fala ba'sa, antara dua pahanya maka ini tidak mengapa. Ini mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca di siang hari ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada benarnya datang dari Allah, ada kekeliruan dari diri kami pribadi. Dan kami beristighfar kepada Allah, kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.